Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Sebelum dilanjut, seperti biasa, silakan yang mau setor hafalan matan ala jurmiyah. Ya, hadir. Maqsamuhu fal ismu, ya, watanwini ya, wal fi'lu yarafu ya, san, rabah baik, terus tanwin wa rubba wal kaf wa huruful qasami wa hiya ya. Ya. San. Ya, hafal. Al-kalamu wal lafdhul muqabbal mufid bil wadi. Ya. Wa aqsamu thalathatu. Ismun wa fi'lun wa jar. Wa harfun. bil khafd wa tanwin wa dukhul alif wal lam wa huruf al khafd wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wa ba wa kaf wa lam wa huruf al qasam wa hiya al wawu al ba wa ta ya san rafiq wal fi'l yuwafu wa si wa saufa wa ta'nisakinah ya, nanti insyaallah terbiasa. Mungkin awal-awal antum hafal agak sulit, nanti kalau sudah terbiasa mudah ya. Stor Wolfi وحروف الخفض وهي وعن وعلى وفي وباء والباء والكاف واللام والحروف القسم وحروف القسم وهي الواو الباء واللام والفعل يعرف بالقاف والسين والسوفاء والتاء التأنيث السكينة يا ساكنة ساكنة يا مستر ya, hah? Hara, insyaallah. Ah, Abdullah, lihat, Abdullah ini kalam bukan? Abdullah, kalam bukan? Abdullah, kalam bukan? Bukan. Kenapa bukan kalam? Dia ada lafadznya, murakkab juga. Yang kurang apa? Abdullah ini bukan kalam, Abdullah. Hamba Allah bukan kalam, kenapa? Khairu mufid, belum mufid. Iya. Khairu mufid. Iya. Kemudian apabila ada seorang yang menjawab pertanyaanmu, Mas Muka Zaidun, ini Zaidun kalam bukan? Ya. Enggak ada tarkibnya itu. Gimana? Ya, karena aslinya itu merokab. Cuma sebagiannya tidak disebutkan karena mencukupkan dengan apa yang ada dalam pertanyaan. Ya, ini ismi Zaidun. In ja'a al-ustadu, apabila ustad telah datang, ini kalam bukan? Hah? Kalam bukan? Idza ja'a al-ustadu. Bukan, padahal itu lafaz murakkab juga. Apa yang kurang? Ya. Ifadah enggak ada, ifadah enggak ada faedah. Iya. Kemudian disebutkan bahwasanya kalam yang orang-orang Arab berbicara dengannya itu tidak keluar dari berapa macam? Berapa macam? Tiga. Yang pertama isim, yang kedua ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Iya. Nah, itu tidak keluar dari itu. Meskipun kadang susunannya isim dengan isim saja sudah cukup. Seperti Zaidun Talibun. Zaidun Talibun. Ini kalam isim semua. Kadang di sana isim dengan fi'il saja. Ja'a Muhammadun, datang Muhammad. Kadang kumpul semua, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Seperti qama Muhammadun fil masjidi, gitu kan? Seperti itu. Jadi enggak dipersyaratkan bahwasanya kalam itu harus ada isimnya, ada fi'ilnya, ada hurufnya, ada. Yang penting mufid. Gitu. Paham enggak? Ya, kenapa isim didahulukan? Karena isim ini, ya, kalam itu tidak bisa ada kalam tanpa isim. Mesti ada isim semua. Adapun tanpa fi'il bisa, Muhammadun alimun. Tanpa huruf bisa, Muhammadun alimun, ya kan? Tapi kalau tanpa isim bisa enggak? Enggak bisa. Yang namanya apa? Kalam jumlah mufidah itu mesti ada isimnya. Ya. Kemudian disebutkan bahwasanya isim memiliki berapa tanda oleh al-musannif rahimahullah? Ada empat tanda. Yang pertama al-khafdu. Apa itu al-khafdu? Apa al-khafdu? Kasrah gitu. Al-khafdu adalah kasrah sudah. Kasrah yang dimunculkan oleh amil. Siapa yang bisa bikin satu kalimat yang di situ ada isimnya, yang dikenali keisimannya dengan kasrah? Siapa yang bisa, ya? Contoh kan, ya? Ya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ma fis samawati wal ard. Lillahi Allah. Fis samawati, ya. Kasrah juga. Ah, itu. Bagus, ya. Banyak kok. Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua kasrah. Apa yang menyebabkan kasrah pada contoh lillahi? Adon. Lam, huruf jar. Berarti ada berapa tanda pada contoh lillahi yang menunjukkan kisimannya Allah di situ? Lafadz Allah. Dua tanda. Yang pertama lam, lam huruf jar. Yang kedua lillahi. Yang kedua khafad kasrah. Ya kan, lillahi khafad kasrah dengan lam. Ya, wat tanwin. Kemudian tanda yang kedua dari isim adalah tanwin. Siapa yang bisa menyontohkan dalam jumlah yang sempurna di situ ada isim yang dikenali tandanya dengan tanwin? Silakan. Mau nyoba? Ja Zaidun, san. Zaidun. Zaidun isim. Dari mana kita tahu isim? Ada tanwinnya. Kemudian dikenali juga isim dengan dukhuli al-alif wal-lam, masuknya al. Siapa yang bisa bikin contohnya dalam kalimat sempurna? Apa? Ar-Rahmanu, terus? Ya, yang sempurna. Ar-Rahmanu alal arshistawa. Gitu ya. Kalau Ar-Rahman Rahim belum sempurna. Ya. Ar-Rahmanu alal arshistawa. Ar-Rahman, zat yang marahmah di atas arasnya beristiwa. Ar-Rahmanu isim. Di mana? Ada alif lamnya. Ya. wa hurufil khafdi, dan juga dikenali isim itu dengan masuknya huruf khafd. Contohkan, siapa yang bisa? Hah? Siapa yang mencoba bikin jumlah sempurna? Di situ ada isim yang dikenali dengan masuknya huruf khafd, min atau ila atau an atau ala dan seterusnya. Siapa? Ya, Muhammadun fil masjid. Muhammad ada di masjid. Nah, insyaallah. Jadi mungkin setiap teori yang kita lewatkan harus banyak berlatih dengan contoh-contoh ya, biar membekas dan juga bertambah nanti ya apa mufradatnya. Kemudian telah kita lewatkan juga tanda-tanda fi'il. Apa saja tanda-tanda fi'il? Atau sebelum itu, di sana ada tanda lagi enggak dari tanda isim yang bermanfaat yang tidak disebutkan di sini? Ada, itu al-hadithu anhu. Al-hadithu anhu. Ya, ketika kalimat itu yang dia merupakan isim adalah sesuatu yang diceritakan. Ya, dorobtu. Siapa yang diceritakan dengan pemukulan? Tu itu. Ya. Ma indakum yanfad. Segala apa yang ada pada kalian dari harta benda, yanfad, akan hilang. Ma juga isim. Dari mana kita tahu? Karena ini, ma ini yang dibicarakan dengan yanfad, dengan kesirnaan. Segala sesuatu yang ada pada kalian yanfad, akan sirna. Nah. Kemudian tanda fi'il apa yang disebutkan oleh beliau? Empat. Yang pertama qad, yang kedua sin, yang ketiga, yang keempat ta'u ta'nitsi sakinah. Yang pertama qad. Qad ini menjadi tanda dari fi'il apa? Ya, fi'lun madhi dan mudhari'. Berarti qad bisa masuk kepada fi'lun madhi dan fi'lun mudhari'. Lantas apakah maknanya qad apabila masuk kepada fi'lun madhi? Ada berapa mana ya? Yang pertama apa? Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya takrib, yang pertama. Takrib bermakna hampir dekat. Contohnya apa? Qad masuk kepada fi'lun madhi dengan makna takrib. Qad, itu kepastian. Qad qamatis shalah, kan salat sebentar lagi, itu kan takrib. Takrib itu mendekatkan, mendekatkan apa? Kejadian untuk terjadi. Iya. Qad qamatis shalah. Iya, salat sebentar lagi ditegakkan. Kemudian makna yang kedua dari qad apa? Tahqiq. Apa tahqiq itu? Kepastian. Contohnya apa? Pardon. Qad dengan makna tahqiq banyak dalam ayat Al-Qur'an. Bahkan yang sering qad itu kalau masuk kepada fi'il mudhari tahqiq, kalau takrib jarang sekali. Nah. Kepada fi'il madhin dulu, kepada fi'il madhin. Ini fi'il mudhari. Banyak apa? Ya kan, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflaha man apa? Zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Itu semua qad di situ bermakna apa? Tahqiq, pastian. Nah. Kemudian ya, jadi qad ingat kalau masuk kepada fi'il madhin seringnya bermakna apa? Tahqiq, kepastian. Tapi kadang datang dengan mana apa? Takrib. Ya. Jadi bagaimana kita cara mengetahuinya? Qad di situ bermakna tahqiq, kepastian, dan qad di situ dengan makna apa? Takrib. Ya, sebentar lagi satu perbuatan terjadi. Lihat konteksnya. Ya, konteksnya. Seperti kalau antum melihat matahari hampir terbit. Hampir terbit. Ya. Antum katakan qad, qad tala'ati syams. Berarti bagaimana qad maknanya apa? Qad tala'ati syamsu. Maknanya apa? Takrib atau tahqiq? Takrib, takrib, karena sebentar lagi terbit, belum terbit ini. Sebentar lagi terbit. Qad tala'ati syamsu. Matahari hampir terbit. Berarti qad bermakna apa? Takrib. Tapi kalau antum katakan dalam keadaan matahari sudah kelihatan terbit, qad tala'ati syams, berarti qad maknanya apa? Nah, tahqiq gitu. Jadi lihat. Tapi umumnya pengenalan tahqiq kalau masuk pada fi'il madhi. Kemudian kalau masuk pada fi'il mudhari', maknanya apa qad? Yang pertama apa? Pasarannya apa? Taqlil jarang, taksir sering. Coba contohkan qad yang masuk kepada fi'il mudhari' dengan makna taksir sering, apa? Siapa yang bisa? Ah. Qad. Qad. Yanjahu al-mujtahid. Qad yanjahu al-mujtahid. Seringkali orang yang sungguh-sungguh itu apa? Lulus. Kemudian qad dengan makna taklil, jarang. Apa contohnya? Qad yanjahu al-balid atau qad yanjahu al-kaslan. Kadang pemalas juga lulus, kadang tapi kan seringnya apa? Rosib, seringnya gagal. Ya, kemudian satu lagi makna qad kepada ketika masuk kepada fi'il mudhari, dan itu banyak didapat di makna ini yang ketiga ini dalam Al-Qur'an, khususnya ketika dinisbahkan kepada Allah. Apa maknanya? Tahqiq. Contohnya apa? Qad ya'lamu Allah. Iya. Apa lagi? Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Qad nara. Nara fi'il mudhari. Ra'a yara. Nahnu nara. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Nah itu, kemudian tanda terakhir yang disebutkan oleh beliau al-Musannif apa? Ta ta'nitsis sakinah. Ta ta'nitsis sakinah. Kenapa ta ini disebut dengan ta ta'nits? Karena ta ini menunjukkan bahwasanya isim yang fi'il ini disandarkan kepada isim tersebut adalah isim yang mu'annas. Contohnya apa? Zahabat Fatimatu, zahabat Fatimatu. Ini dengan masuknya ta, maka diketahui bahwasanya isim yang fil zahaba ini disandarkan kepadanya adalah isim yang muannas, gitu. Nah. Insyaallah ya. Kemudian kenapa disebut dengan sakinah? Karena apa? Ta-nya pada aslinya disukun. Terus bagaimana dengan semisal ayat Qalatikhruj alaihin. Di kasrah itu. Qalati imra'atu fir'aun. Qalati, bukan qalatim. Itu tak tanis bukan? Qalati imra'atu. Tak tanis. Sakinah bukan itu? Sakinah aslinya. Terus kenapa di kasrah qalatim? Hah? Iya. Untuk melepaskan pertemuan dua sukun gitu ya. Litakhallus min iltiqa'is sakinain, untuk melepaskan pertemuan dua sukun. Karena kalau ada pertemuan dua sukun itu akan memberatkan apa? Pengucapan. Sehingga ada kasrah dengan kasrah, namanya kasrah 'aridhah. Kadang fathah juga, kadang fathah harakatnya. Seperti qalat, ini itu satu orang ya, wanita. Kalau dua orang wanita yang berbicara apa? Qalata. Walil ardi tiya tau'an aw karha. Iya, Allah panggil langit dan bumi. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau hendak ya menginginkan sesuatu untuk terjadi, tinggal mengucapkan kun fayakun. Allah panggil langit dan bumi. Silakan wahai langit dan bumi untuk kalian berdua datang, terpaksa atau sukarela. Maka keduanya menjawab qalata ataina ta'in. Langit dan bumi berkata, kami datang kepadamu ya Allah dalam keadaan sukarela. Qalata. Itu tak tanis juga. Ya. Kenapa di fathah? Iya tadi sama alasannya, untuk melepaskan pertemuan dua sukun. Kan gak sih gini? Ko ya, ko Allah ta. Ini alifnya fa'il, kembali pada langit dan bumi. Ko la ta. Kenapa di sini di fathah? Karena kalau di sukun ini sulit bacanya. Ya kan, alif sudah sukun kan? Tak sukun, baca gimana? Ko la ta, gak bisa dibaca. Maka dikasih fathah. Kenapa harganya fathah? Karena yang cocok dengan alif fathah. Yang cocok dengan alif apa? Fathah. Iya. Qalata itu tak panik juga. Sakinah fil asal, fil asal. Kalau tadi tanda-tanda yang sudah disebutkan apa? Qad. Oh, ada yang ketinggalannya. Sin. Iya. Sin dan saufa. Ini tanda yang dikhususkan bagi fi'il apa? Ya, fi'ilun mudhari'. Ringkasnya, bahwasanya tanda-tanda fi'il itu terbagi kepada berapa tanda? Tiga tanda ya. Yang pertama tanda yang mushtarakah, yakni yang dipersekutukan antara fi'ilun mudhari' dengan fi'ilun madhin. Bisa masuk kepada fi'ilun madhin, bisa masuk kepada fi'ilun mudhari', yaitu apa? Qad. Kemudian yang kedua, tanda yang mukhtashah, dikhususkan bagi fi'ilun mudhari', yaitu apa? Sin dan saufa. Yang ketiga adalah tanda yang mukhtashah bil fi'lil madhi, yaitu apa? Ta'u ta'nitsis sakinah. Ya, kemudian tanda-tanda tadi dari tanda-tanda fi'il ada yang dia datangnya di awal kalimat. Apa contohnya? Qad, sin, dan saufa. Dan ada tanda yang mengiringi akhir kata, itu apa? Ta'utani fi sakinah itu. Ya, diulang-ulang terus ya, jangan bosan-bosan, sungguh-sungguh terus diulang dan diulang, dihafal dan dihafal. Ya, insyaallah bermanfaat ya. Sungguh-sungguh kerahkan apa yang antum miliki dari waktu, pikiran dan sebagainya. Nanti kalau sudah dapat ilmunya, enggak terasa itu pengorbanan yang dulu dikorbankan. Kapan ya? Kalau saya alhamdulillah dimudahkan sekarang bisa masuk kitab, bisa hafal ini dan itu. Tapi kalau enggak ada perjuangan ya tidak ada ya hasil yang bisa dinikmati ya. Ah, di sini al-musannif yaitu Ibnu Ajurrum rahimahullah tidak menyebutkan tanda dari fi'lun fi'lun amr, fi'lu amrin, ya kan? Beliau hanya menyebutkan tanda fi'lun madin dan fi'lun mudhari'. Kenapa? Karena beliau Ibnu Ajurrum bermadhab berpendapat dengan pendapatnya orang Kufah. Jadi orang Kufah berpendapat bahwasanya fi'il itu ada dua saja. Fi'lun apa? Madin dan fi'lun mudhari'. Fi'l amr masuknya mudhari'. Tapi yang lebih tepat dan bagus insyaallah adalah madhabnya orang Basrah, yang membagi fi'il kepada tiga pembagian. Itu apa? Fi'lun madin. Ya gitu. Pengungkapannya fi'lun mad. Kalau mau diharokatnya fi'lun madin. Kalau pakai al fi'lu al madi gitu. Kalau tanpa al tanpa semua fi'lun madin. Fi'lun mudhari'un. Fi'lu amrin. Ya, ini mudhofu ilaih. Yang ketiga fi'lu amrin. Ini kata orang-orang Basrah, fi'l amr. Ya. Ya mungkin sering antum terjemahkan kata perintah, ya sudah lewat definisinya. Iya kan, apa yang menunjukkan kepada tuntutan. Iya, tuntutan terjadinya satu perbuatan setelah waktu pembicaraan, ya kan, sudah lewat itu. Tandanya, tandanya fi'lu amr adalah kumpulan dari dua tanda ini. Ya. Jadi tandanya fi'lu amrin itu ada dua. Yang pertama dia menunjukkan perintah. Nah itu, menunjukkan perintah. Jalasa yajlisu, duduklah apa? Ijlis. Ya qara'a yaqra'u apa? Iqra'. Kataba yaktubu, uktub. Ini fi'il amr. Tapi gak cukup dengan semata-mata menunjukkan kepada perintah. Harus ada tanda yang kedua. Ya, yaitu dia bisa menerima ya mukhatabah. Ya mukhatabah adalah dhamir atau kata ganti untuk seorang wanita yang diajak bicara. Dhamir atau kata ganti untuk seorang wanita yang diajak bicara nih. Idrib. Ini yang diperintahkan seorang laki-laki. Kalau yang diperintahkan seorang wanita bagaimana? Idribi dikasih ya. Berarti idrib dikasihnya bisa enggak? Idribi bisa. Ketika ini perintah apa? Seorang wanita. Ijlis, ini untuk laki-laki yang diperintahkan satu orang. Kalau yang diperintahkan satu orang perempuan apa? Ijlisi. Ya, iqra, jadi apa? Iqra'i. Nah, jadi tandanya fi'lu amr adalah kumpulan dari dua tanda ini. Yang pertama apa? Menunjukkan kepada tolak perintah. Yang kedua bisa menerima apa? Ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Ya ul mukhatabah. Apa sih ya al mukhatabah? Yaitu dhamir kata ganti untuk seorang wanita yang diajak bicara. Meskipun enggak ada ya-nya, tapi kalau dikasih bisa gitu. Penting kenapa? Demikian. Paham belum ini? Jadi fil amr tandanya apa katanya? Kumpulan dari dua tanda. Yang pertama menunjukkan kepada talab. Yang kedua bisa menerima ya mukhatabah kalau dikasih. Kapan dikasih ya mukhatabah ya? Ketika yang diperintahkan seorang wanita. Ijlis ijlisi, idrib idribi. Karena di sana ada kalimat-kalimat ya, kata-kata dalam bahasa Arab dia menunjukkan kepada perintah. Tapi dia bukan fil amr. Kenapa? Karena tidak bisa menerima ya. Karena tidak bisa menerima apa? Ya mukhatabah. Ya, contohnya apa? Hah? Apa? Ya, mah. Mah ini. Mah tu in kafif, tahan-tahan. Ingat ketika dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang Arab Badui yang dia kencing di sudut masjid. Iya. Para sahabat marah, hendak menyeret mereka, menyeret dia, mungkin memukulnya juga. Kata Nabi apa? Mah, mah, tahan, tahan. Jangan diapa-apain. Ini ada perintahnya enggak? Tahan, tahan. Jangan diseret, jangan dipukul. Ada perintahnya enggak? Ya ada, tapi menerima ya enggak? Enggak bisa ketika yang diperintahkan perempuan mahi, mahi enggak. Itu yang diperintahkan satu orang, dua orang, tiga orang, laki perempuan sama, mah, mah saja. Itu isim namanya. Namanya isim fil amr, isim yang maknanya fil amr. Jadi syarat dua tadi harus ada. Ya. Ya. Ya, seperti ini juga. Ya, seperti itu banyak lah. Banyak seperti contohnya. Sah, ya, sah. Sah itu maknanya uskut. Sah. Mengandung perintah enggak sah? Sah, uskut. Nah, diam. Sah itu diam, sah. Diam. Mengandung perintah enggak? Nah, bisa enggak dikasih ya? Sohi kalau untuk perempuan? Enggak bisa. Kalau untuk perempuan tetap sah juga. Nah, ini bukan fil amr ini. Isim fil amr, isim yang maknanya fil amr. Ya, paham ini? Jadi fi'il amr itu dikenali dengan dua tanda. Yang pertama menunjukkan kepada tolab, perintah. Yang kedua bisa menerima ya mukhotobah gitu. Enggak mesti harus ada ya-nya gitu. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, alamatul harf ya. Betul, itu ya. Apa? Ya itu sudah kita jelaskan tadi. Fi'il amr, fi'il mudhari, ada tanda yang lain yang gak perlu lah. Ya. Kalau di dalam catatan kaki ada tanda berikutnya. Ya, dari tanda fi'lu, fi'lun madin. Yaitu masuknya tak ya. Dharabtu, taknya bukan tak nisfi sakinah. Tapi tak yang merupakan dhamir rafa' mutaharrik. Dharabtu, dharabta, dharabti, dharabtum. Ya. Nah, itu fi'il madh bisa masuk padanya tak. Tak dhamir, bukan kalau tak kan tadi tak nisfi sakinah itu bukan dhamir dia. Pada dhahabat, kharajat itu bukan dhamir ya, huruf. Huruf saja. Kalau ini dhamir, dharabtu saya memukul, dharabta engkau telah memukul, dharabti engkau telah memukul. Ini juga sama tanda dari fi'lun madhi kalau ditambahkan itu. Alamatul harfi. Sekarang kita masuk ke pembahasan atau penjelasan tentang tanda huruf. Kenapa di sini alamatul harfi bentuknya mufrad, tapi ketika menyebutkan fi'il alamatu al-fi'li, ketika menunjukkan isim, membahas tentang isim alamatu, apa al-isim, ya dijamakkan alamatu ketika disandarkan kepada al-isim dan al-fi'il, karena memang tanda-tanda isim dan fi'il itu kan banyak, enggak satu. Sedangkan huruf itu ya tandanya cuma satu, maka hanya disebutkan alamatul harfi, tanda huruf. Tanda adalah sesuatu yang dikenali dengannya satu kalimat bahwasanya dia adalah apa? Huruf. Ya. Al-harfu alamatul harfi, tanda huruf. Qala al-musannifu rahimahullah. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah, kalau huruf itu bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Arabnya harf. Harf adalah, mau pakai apa ini kita? Mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Pasuruan atau bahasa apa? Eh? Mau pakai huruf atau harf? Kalau harf bahasa Arab ya, eh? Huruf aja biasanya huruf ya. Berarti huruf pun huruf gitu kan? Betul nggak? Huruf adalah pakai h bahasa Indonesia kan? Huruf adalah, kalau huruf ya salah itu harf pakainya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia itu huruf ya. Huruf adalah, udahlah harf aja lah biar. Tapi apa Bu Alfi? Kalau harf lebih keren ya. Iya. Ya. Wal harf, harf adalah lihat. Lihat tandanya. Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Harf adalah kata yang la yasluhu ma'ahu, tidak cocok bersamanya tidak cocok bersamanya. Dalilul ismi, tanda isim, tidak cocok pula bersamanya tanda fi'il. Itu definisi atau tanda-tanda harf. Ya, ini dia tidak cocok kalau dipasangkan padanya tanda isim, tidak cocok juga kalau dipasangkan bersamanya tanda apa? Fi'il. Jelas enggak ini? Jadi huruf adalah kata yang la yusluh mahu dalilul ismi, tanda isim tidak cocok bersamanya. Wala dalilul fi'il, tanda fi'il juga tidak cocok bersamanya. Sekarang kalau ada satu kalimat nih, ada satu kalimat. Iya. Dikasih tanda isim, menerima, apa kalimat itu? Isim. Baitun ilal baiti. Ada satu kalimat dia dikasih tanda isim enggak menerima. Dikasih tanda fi'il menerima, maka kalimat tersebut adalah apa? Fi'il. Sekarang kalau ada satu kalimat dikasih tanda isim, ogah, enggak mau. Iya. Dikasih tanda fi'il juga tidak mau, maka dihukumi kalimat tadi sebagai apa? Ya, harf. Ya, dia pakai bahasa Arab aja, harf gitu lah. Ya. Ismun. Ya. Asyarhu, syarah, penjelasan. Insyaallah jelas itu dari maternya. Jadi antum maternya yang lancar coba. Diulang-ulang. Kalau misalkan sehari 10 kali kurang tambahkan 20. 20, 30 sampai 500. Insyaallah ana jamin kalau 500 itu lancar kayak Al-Fatihah itu. Iya. Ya. Al-kalamu gitu. Itu al-kalam huwa al-lafdh al-murakkab al-mufid bil-wad'i wa aqsamu thalathatu nizmun wa fi'l wa ahra itu terus. Enak nanti, sangat membantu sekali. Ya. Membantu pemahaman nama mufradat ya. Pagi menghafal. Ya. Dapat diulang lagi nanti siang, diulang lagi sore sebelum tidur gitu. 4 kali diulang. Setorkan sama keluarga antum. Coba dicek. Itu tambah bagus juga. Ya. الشرح شرح ذكر المصنف أن الحرف يتميز عن الاسم والفعل بأنه لا يقبل شيئا من علامات الأسماء ولا من علامات الأفعال. Yeah. ذكر المصنف. المصنف menyebutkan. ذكر menyebutkan. فعل ماضي ini ya. ذكر يذكر. المصنف itu penulis. صنف يصنف menulis. Orangnya المصنف. المصنف menyebutkan أن الحرف bahwasanya حرف ya tamayyazu 'anil ismi wal fi'li terbedakan dari ism dan fi'l bi annahu bahwasanya harf tersebut la yaqbalu syai'an min 'alamatil asma tidak menerima satupun dari tanda-tanda isim wala min 'alamatil af'al tidak juga menerima satupun dari tanda-tanda fi'l fa idza waradat 'alayka kalimatun apabila datang kepadamu satu kata fa'rid 'alayha 'alamatil asma'i awwala maka hadapkanlah kepadanya tanda-tanda isim dulu yang pertama fa in qabilat kalau ternyata kalimat tersebut dikasih tanda-tanda isim dia menerima fa ya ismun maka dia dihukumi sebagai isim fa illam taqbalha kemudian apabila kata tersebut tidak menerima tanda-tanda isim ketika dihadapkan kepadanya fa'rid 'alayha 'alamati al-af'al maka hadapkanlah kepadanya tanda-tanda fi'il. Fa in qabilat kalau ternyata menerima dikasih tanda-tanda fi'il. Ya. Fa in qabilat minha syai'an fa hiya fi'lun. Apabila ia menerima ya salah satu dari tanda-tanda fi'il maka dia dihukumi sebagai fi'lun. Fa in lam taqbalha adapun kalau dia tidak menerima tanda dari tanda-tanda fi'il fahkum maka hukumilah. Bahwasanya kalimat tersebut biharfiyyati adalah huruf. Ya adalah harfun. Gampang insyaallah ya. Itu ada mukhattatun yuwaddihu aqsam al-kalami wa alamati kulli qismin. Ada diagram di situ yang menjelaskan macam-macam kalam dan juga tanda-tanda setiap macamnya. Yat al-kalam ada tiga, ismun, fi'lun, harfun, alamatuhu tandanya al-khafdu wa tanwin al-huruful khafdi, fi'lun ada tiga, madin, mudari'un, amrun. Tandanya madin ta'u ta'nitsi sakinah. Tandanya mudhari' as-sin saufa. Amr tandanya dalalatuhu ala talab ma qabulihi ya al-mukhatabah. Amr itu tandanya adalah dalalatuhu ala talab menunjukkan kepada talab perintah. Ma qabulihi ya al-mukhatabah dengan menerima ya mukhatabah. Alamat harfun alamatnya la yaqbalu syai'an min alamati al-asma'. Tidak menerima satupun dari tanda-tanda isim wala min alamati al-af'al tidak pula menerima satu pun dari tanda-tanda fi'il. Nah, itu kuasai baik-baik ya. PR. Yes, PR dulu sini. Antum cari ya dari surat Ad-Duha mana isimnya, mana fi'ilnya, mana hurufnya. Ya. Sambil tulis surat Ad-Duhanya biar belajar nulis juga. Ya. Ditulis surat Ad-Duhanya. Ya, kemudian antum silakan dikasih tanda atau apa? Ya, stabilo misalkan ini isim dengan tanda merah, fi'il dengan tanda hijau atau yang semisalnya ya. Nah, itu praktekkan ya. Nanti kita bersama-sama mengeceknya. Ya. Ha, baik, sekarang kita masuk ke babul i'rabi wal bina. Ya, bab tentang i'rab dan bina. Ya, i'rab itu lawannya bina. Kalau i'rab perubahan, bina tetap. Ya. Awalan yang pertama, al-i'rab yang pertama dibahas adalah i'rab dulu. Qala al-musannifu rahimahullah, babul i'rab, bab tentang i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Lihat i'rab maknanya, definisinya. Penting ya untuk kita memahami definisi. Dengan itu insyaallah nanti kita akan mudah untuk kita memahami yang setelahnya dari cabang-cabang i'rab. I'rab adalah taghyiru awakhiril kalim. Taghyir itu bentuk masdar dari ghayyara, yughayyiru, taghyir, mengubah gitu. Pasti mengubah. Mengubah akhir-akhir kata, mengubah keadaan akhir-akhir kata. Kalau taghayyur perubahan, tapi ini pakai taghyir. Ya. Mengubah keadaan akhir-akhir kata. Likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Kenapa akhir-akhir kata tersebut diubah dari dhammah tadinya menjadi fathah, menjadi kasrah misalkan? Likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Likhtilafi karena perbedaan atau pergantian al-awamil ad-dakhilati 'alaiha. Karena perbedaan amil-amil yang masuk kepada kata tersebut. Likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Diubah keadaan akhir-akhir kata tersebut. Likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Karena sebab pergantian amil yang masuk pada kata tersebut. Lafdhan aw taqdira. Apakah perubahannya secara lafzi, yakni terlafazkan, tertuliskan, aw taqdira, atau perubahannya hanya diniatkan adanya. Insyaallah dengan contoh akan mudah sekali. Ja'a Zaidun. Darabtu, saya pukul Zaidan. Marartu, saya melewati bi Zaidin. Ya, menjelaskan i'rab dengan contoh insyaallah akan lebih mudah. Lihat, ja'a Zaidun. Darabtu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Tadi i'rab definisinya apa? Mengubah akhir-akhir kata. Ini kan ini apa? Fathah. Ini apa? Kasrah. Nah, kenapa sih diubah keadaan akhir kata dari dhammah ke fathah, dari fathah ke kasrah? Dikatakan di sini likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Karena perbedaan amil yang masuk pada kata tersebut. Pada kata ja'a Zaidun, pada jumlah ja'a Zaidun, ini amilnya yaitu ja'a. Ini amilnya. Ya. Menuntut untuk Zaid dirofakkan sebagai fa'ilnya. Jadi ja'a ini menuntut Zaid supaya didhammah. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun enggak mau. Karena ja'a itu fi'il yang ma'lum, butuh kepada yang marfu', butuh kepada marfu' fa'il. Ja'a Zaidun. Nah. Ayo, ini amilnya. Darabtu Zaidan. Ya. Lihat, kenapa diganti Zaidan? Karena amilnya berbeda ya kan? Darabtu. Darabtu tuh daraba dengan ana, fi'il dan fa'il. Fi'il dan apa? Fa'il. Daraba dengan ana, darabtu aku pukul. Sudah ada fi'il fa'ilnya, yang belum ada apa? Maf'ulnya, objeknya. Ada dalam bahasa Arab objek itu maf'ul bih. Yang namanya maf'ul bih harus di fathah atau mansub. Ya. Yeah. Boleh enggak dikatakan darabtu Zaidun? Enggak boleh. Karena darabtu ini adalah amil yang menuntut Zaid sebagai maf'ul bih. Objeknya, yang namanya objek maf'ul bih harus mansub. Tanda nasab itu apa? Fathah. Sekarang pada amarotu bi Zaidin, kok kenapa dikasal? Ya karena amilnya ganti lagi, bukan darabtu, bukan ja'a. Amilnya ba huruf jar, antum sudah lewatkan huruf jar. Jadi Zaidin dikasrah kenapa? Karena amilnya yang masuk padanya huruf ba ini menuntut Zaid kasrah bi Zaidin. Artinya enggak? Nah, kita ulangi ya. Jadi i'rab adalah mengubah keadaan akhir-akhir kata. Yang diubah keadaan akhir-akhir kata, bukan diubah huruf akhirnya Zaidun menjadi Zaisun, Zaibun, bukan. Tapi keadaan akhir-akhir katanya dari harokat-harokatnya, ya. I'rab adalah mengubah keadaan akhir-akhir kata. Kenapa diubah akhir-akhir katanya dari dhamma ke fathah ke kasrah? Karena perbedaan amil yang masuk pada kata tersebut, pada kata Zaid dalam contoh ini. Amil itu apa sih? Nah, mungkin barangkali kalian perlu tahu. Disangkanya amil itu amil zakat, jadi repot ini. Hah? Pemicu, bukan pemacu ya. Amil itu adalah faktor yang menjadikan akhir kata itu di dhamma atau di fathah atau di kasrah, itu amil. Ya, bisa pemicu ya. Pemicu dhamma, pemicu kasrah, pemicu ya, pemicu kerusuhan. Ya amil tuh tergantung bahasanya, amil emang itu, amil. Faktor yang memberikan pengaruh pada yang setelahnya. Ah itu amil. Kayak ja'a Zaidun, amilnya mana yang menyebabkan jadi dhamma? Ja'a. Dia itu butuh fa'il. Yang namanya fa'il marfu. Zaidan mansub. Mana amilnya yang memicu Zaid ini? Mansub. Darabtu. Darabtu isi fi'il, subjek dan apa? Predikat ya, betulnya objek tinggal belum ada. Darabtu, saya pukul Zaidan maf'ul bih. Maratu bi Zaidin kasra Zaidin. Kenapa ada huruf ba? Kan huruf ba kan mengejarkan. Iya. Nah itu, i'rab gitu yang bahas tentang ini. Jadi antum kalau sudah ngerti nahwu nanti baca kitabnya bisa dihidupkan akhir-akhirnya. Iya. Bisa menghidupkan akhir-akhirnya. Ja Zaidun, darabtu Zaidan, maratu bi Zaidin. Ya, kalau antum belum belajar nahwu, za Zaid, Zaid, Zaid semua. Ja Zaid, darabtu Zaid, maratu bi Zaid. Harokatnya apa? Enggak tahu saya nahwunya belum lulus gitu kan. Masalahnya kalau diharokatin nanti ditanya. Ja Zaidun, kenapa Zaidun? Di fa'il marfu. Darabtu Zaidan, kenapa? Zaidan di fathah maf'ul. Maratu bi Zaidin, kenapa di kasrah? Masukkan huruf jar ba. Iya, itu sakin taslam gitu ya. Sukun aja selamat gitu. Tapi antum enggak selamat kalau yang dengar orang yang ngerti nahwu. Wah, ini kelihatan i'rabnya belum lulus nih. Nahwunya belum lulus ini. Jurmiyahnya belum lulus ini. Nah. Paham ini i'rab. I'rab adalah apa tadi? Ya, mengubah keadaan-keadaan akhir kata karena perbedaan amil-amil yang masuk pada kata tersebut. Nah, lafzan atau takdira, perubahannya itu ada dua macam. Perubahan yang terlafazkan kelihatan seperti kan Zaidun, Zaidan, Zaidin. Berubah kan kelihatan kan dari dhamma ke fathah ke kasrah. Nanti ada perubahan yang hanya diniatkan adanya. Seperti kalau Zaidunnya kita ganti dengan Musa. Ja'a Musa, bukan Musun. Ya, darabtu Musa. Tetap martu bi Musa, bukan bi Musin. Paham ini? Berubah gak? Berubah. Cuma perubahannya itu diniatkan adanya. Nanti ada bahasanya insya Allah ya. Kalau kita baca syarahnya itu baru matennya, tenang. Kita berupaya semudah mungkin untuk menjelaskan kitab ini ya. Ya kalau misalkan tetap antum gak paham berarti ananya yang salah. belum bisa memudahkan lagi ya. Awalan al-i'rabu asyarhu ya syarah lamma faragha al-musannifu min bayanil ismi wal fi'li wal harfi. Ketika al-musannif faragha selesai, faragha selesai, ketika al-musannif faragha selesai min, dari bayanil ismi wal fi'li wal harfi, dari menjelaskan ism, fi'il, harf, maka syara'a beliau mulai fi bayani menjelaskan, syara'a mulai fi bayani menjelaskan anna kulla wahidin minha, bahwasanya masing-masing dari ism, fi'il, harf la yakhlu akhiruhu min i'rabin aw bina'in, la yakhlu tidak kosong akhirnya. Apa-apa, biar antum nanti mufradatnya bisa ketulis ya. La yakhlu, jadi khala yakhlu, tidak kosong akhiruhu akhirnya min, dari i'rabin, adanya i'rab au bina'in atau bina. Nah sekarang kita terjemahkan secara maknanya ya. Jadi ketika al-musannif rahimahullah ya telah menjelaskan kepada kita tentang ism dan juga tanda-tandanya, fi'il, tanda-tandanya, harf, tanda-tandanya, maksudnya itu beliau mulai masuk menjelaskan kepada kita bahwasanya masing-masing dari ism, fi'il, dan harf itu tidak lepas dari dua jabatan, imma i'rab, imma bina. Kalau jabatan tambah bingung lagi, dua apa namanya ya, apa Bolfi bagusnya, predikat apa iya yeah. Heh, apa Bolfi ya yeah. Tidak lepas dari dua keadaan, imma i'rab, imma bina, sudah status, enggak keluar dari dua status ini ya yeah. Kalau status perkawinan kan nikah belum nikah gitu ya. Kalau tiga kalimat ini, imma di i'rab, imma bina, ada enggak yang dua-duanya i'rab dan bina? Ya enggak ada, imma i'rab, imma bina ya yeah. Kalau huruf semuanya bina semua, mabni semua, ini enggak dibahas dalam i'rab. Kalau huruf semuanya apa? Bina semua. Makanya min, ya min terus. Ila, ya ila terus. Iya. Fi, ya fi terus, enggak menjadi fu, fa, ya kan? Nah, jadi huruf semuanya apa? Bina. Kemudian ana rincikan ya, kuyang enggak ya? Kalau punya ngomong stop gitu kan ya. Kemudian kalau fi'il, fi'il ada berapa macam tadi fi'il? Tiga. Kalau fi'ilnya fi'ilun madin dan fi'ilnya fi'il amr, ini bina semua. Paham? Bina semua. Tapi kalau fi'il amr dia mu'rab. Apa mu'rab? Kalau isim hukum asalnya i'rab, isim ini ya. Hukum asalnya i'rab. Ya. Ya insyaallah. Berarti dalam pembahasan i'rab itu ini bahas dua, isim dan fi'il mudhari saja. Iya kan? Kenapa? Kok fi'il ma'ud, fi'il amr, huruf enggak dibahas? Ya itu bina semua itu. Jadi kalau yang dibahas i'rab ya sudah, berarti apa? Yang dicakupi hanya ismun dan fi'ilun mudhari saja. Nah, ingat ya. Tadi ya wal i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil. I'rab adalah mengubah keadaan akhir-akhir kata. Kenapa diubah keadaan akhir kata dari dhamma ke fathah, kemudian ke apa? Kasrah, atau dari dhamma ke fathah ke sukun? Liikhtilafil awamil, karena perbedaan amil yang masuk padanya. Amil sudah tergambar kan? Faktor penyebab kata yang setelahnya itu dhamma atau fathah atau kasrah atau sukun, itu amil. Ya. Ai, yakni makna ucapan an-nazim tasyiru ahwali awakhiril kalimati min halatir raf'i ila halatin nasbi awil jarri bisababi dukhulil awamili. Maksud dari ucapan beliau taghyiru awakhir, mengubah, yakni tasyiru ahwal, mengubah. Tasyir makna dengan taghyir sama, dari sayyara yusayyiru. Tasyiru ahwali awakhiril kalimat, itu maksud dari mengubah akhir-akhir kata, yakni mengubah keadaan akhir-akhir kata. Yang diubahnya keadaannya, bukan huruf yang ada di akhir kata. Kholidun menjadi kholisun, bukan. Keadaan akhir katanya, dari harokat-harokat, i'rab. mengubah keadaan akhir-akhir kata min halatir raf'i, dari keadaan rafa'. Kalau disebut rafa', sementara antum ingat dhammah saja gitu ya. Kalau marfu berarti kata yang di dhammah. Kalau rafa', dhammah saja sudah dulu ya. Kalau nasab fathah saja dulu. Kalau jar kasrah saja dulu. Rafa' apa rafa'? Iya, jar apa jar? Nasab apa nasab? Nah, itu aja dulu, lumayan itu. Ya. Ya lulus itu, kalau mau lulus sekarang ya sudah kita luluskan. Daripada nanti nggak lulus ya sekarang aja diluluskan gitu. Ya sudah selesai belajarnya. Mengubah keadaan-keadaan akhir kata dari keadaan rafa kepada keadaan nasab kepada keadaan jar atau jar. Kenapa diubah-ubah seperti itu? Bisa babi dukhulil awamil, karena masuknya amil-amil. Awamil bentuk jamak tadi apa? Amil. Iya. Bentuk jamak apa itu? Taksir. Iya. Amil. Tapi kalau amilnya amil zakat, ini kan berakal, maka amilun bisa, atau orang beramal amilun makanya. Kalau di sini amil dia untuk sesuatu yang gak berakal ya, maka jamaknya di atas wazan fawail, awamil gitu ya. Awamil. Kalau amilun misalkannya orang-orang yang berakal. Nih. Inna amilun, ya, kami beramal. Beda. Misaluhu contoh at-taghayyurul hasilu fi harakati akhiri rajulin. Lihat. Contoh perubahan yang dihasilkan pada harokat akhir kata rajulin dalam contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Dihafalkan Al-Qur'an ya. Itu sangat-sangat membantu sekali untuk antum bisa menguasai ilmu nahwu. Ya, sedikit demi sedikit dulu ya. Dalam satu hari antum harus punya target, hatta cuma satu baris, tapi istimrar terus. Ada waktunya mengulang, ada waktunya menambah hafalan. Itu. Di sini mana? Wa qala rajulun. Rajulun. Ini rafa' nasab atau jar rajulun? Rafa'. Iya. Kenapa sekarang rafa'? Amilnya mana yang menjadikan rajulun di dhammah? Qala. Qala itu fi'lun madh, butuh kepada fa'il. Kalau bahasa Arab, fi'il dulu ya, kata kerja dulu baru fa'ilnya. Kalau bahasa Indonesia kan pelakunya dulu ya, SPO gitu ya. Kalau bahasa Arab beda, fi'ilnya dulu. Qala rajulun, bukan rajulun qala. Ya. Nah, qala itu fi'il, butuh subjeknya, butuh fa'ilnya. Maka rajulun ini ya, menjadi fa'ilnya qala. Kalau misalkan dikasih fathah rajulan, qala rajulan enggak mau. Qala rajulin enggak mau, harus rajulun ya. Wa qawluhu, contoh yang lain dari cuman Allah, ataqtuluna rajulan. Ataqtuluna rajulan. Rajulan itu rafa' nasab atau jar? Nasab. Dari mana tahu nasab? Fathah. Sekarang kenapa rajulan nasab kan? Maf'ul bi, karena amilnya mana? Taqtulun. Taqtulun itu qatala yaqtulu, membunuh. Kalau jamak orangnya banyak, taqtulun, apakah kalian akan membunuh rajulan, seorang laki-laki? Maf'ul bi, ya kan? Taqtulun ini butuh rajulan sebagai maf'ul bi. Maka maf'ul bi mesti apa, man? Mansub. Ya, tanda nasabnya fathah. Jadi perhatikan ya, kalau dhammah itu rafa, kalimatnya yang di dhamma namanya marfu. Paham? Rajulan fathah itu nasab. Kalimatnya yang di fathah namanya mansub. Waduh, puyeng nih. Ya. Wa qawluhu, contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, auhayna ila rajulin. Lah, rajulin. Ini apa, rafa, nasab atau jar? Dari mana antum tahu? Dari mana antum rajulin jar? Dari kasrah itu kan. Iya. Kenapa rajulin dijar kan? Ambilnya mana? Ila. Ila ini namanya huruf apa? Ya, harful jar atau harfu khafad, boleh silakan. Iya. Tuh lihat berubah. Rajulun, rajulan, rajulin. Dalam ayat pertama rajulun, rajulan, rajulin lah. Kenapa sih kau berubah-ubah? Kenapa enggak rajulun semua? Nah, tadi ambilnya berbeda-beda. Pada qala rajulun, qala menuntut rajul sebagai fa'il, fa'il marfu. Pada contoh taqtuluna rajulan, rajulan dituntut oleh taqtulun sebagai maf'ulnya, objeknya, maka dia mesti mansub. Auhayna ila rajulin, rajulin, lihat amilnya ila, maka harus istimewa setelahnya dijarkan. Ya. Ah, itu i'rab itu. Iya. I'rab seperti itu. Ya. Sekarang ini. Nih, siapa yang memukul dan siapa yang dipukul nih? Doroba kalban Zaidun. Doroba kalban Zaidun. Yang mukul siapa? Anjing atau Zaid? Dari mana itu? Ya, dari i'rabnya. Yang di dhamma itu pelaku, yang di fathah itu apa? Objeknya. Jangan sampai yang namanya fa'il seperti fi'il. Doroba kalban Zaidun. Anjing memukul Zaid. Waduh. Siapa yang latih nih? Ah gitu. Jadi doroba Zaidun kalban. Siapa yang mukul? Iya, dari mana? Zaid rafa. Iya, kalban nasab. Sekarang dibalik, doroba kalban Zaidun. Siapa yang mukul? Ya tetap gitu. Kalau doroba kalbun Zaidan, siapa yang mukul itu? Anjing. Gitu. Bisa diketahui siapa yang mukul dan dipukul dengan harokat itu. Gitu. Jadi kalau antum i'rabnya istilahnya masih bingung, ya sulit mengharokati. Apa menerjemahkannya susah. Salah-salah gitu. Yang dipukul harusnya dipukul jadi pukul. Iya. Harusnya memukul jadi yang dipukul. Fatal ya kalau enggak ngerti i'rab baca kitab itu. Bisa fatal ya. Masih habis waktunya kayaknya situ. Nanti kita pelan-pelan biar antumnya istilahnya enggak puyeng ya. Selesaikan sampai di mana nih? Nah, ini aja ya, sampai baris ini aja ya. Selesaikan kita. Fa fil ayatil ula, maka pada contoh ayat yang pertama, qala rajulun rufi'a rajulun. Rajulun dirafa'kan. Dengan apa? Tanda rafa'nya tadi? Dhamma. Kenapa rajulun dirafa'kan? Li'annal 'amila qala. 'Amila fi raf'a li'annahu fa'iluh. Ya, li'annal 'amila, karena amilnya rajulun itu qala. Ya. Qala ini amila fihi, beramal pada rajul dengan amalan merafakannya. Li'annahu fa'iluh, karena rajulun fa'ilnya apa? Qala. Ya, fa'ilnya qala. Nah, itu. Paham ini ya? Ya. Wa fi tsaniyah, pada contoh kedua, ataqtuluna rajula. Nusiba rajulan. Rajulan dinasobkan. Apa tanda nasobnya? Rajulan itu katanya dinasobkan. Tanda nasobnya apa tadi? Fathah. Iya kan? Rafa tandanya dhamma, nasab tandanya fathah, jar tandanya kasrah. Nusiba rajulan, rajulan dinasabkan. Tandanya apa tadi? Fathah. Kenapa kok dinasabkan? Li'annal 'amila, karena amilnya yaitu taqtulun. 'Amila fihi an-nasba, beramal pada rajulan dengan amalan nasab. Kenapa sih? Li'annahu maf'ulun bi, karena rajulan maf'ulun bi. Jadi maf'ulun bi atau objek itu dalam i'rab masih mansub, dinasobkan di fathah sementara itu. Ah, paham belum nih? Ya. Wa fil ayati tsalitsah, pada contoh ayat yang ketiga, jurra rajulin. Rajulin dijarkan, apa tanda jarnya? Kasrah. Ya. Kenapa? Li'annal 'amila, karena amilnya yaitu ila 'amila fi, beramal pada rajul, al-jar, beramal jar pada rajul. Li'annahu ismun majrurun bi, karena rajul isim yang dijarkan oleh ila. Nah, sudah. Ya, qala rajulun, ataqtuluna rajulan. Ya. Boleh enggak qala rajulin? Enggak boleh. Karena qala menuntut rajul sebagai fa'ilnya marfu. Ya. Fa hadhihi taghayyuru min halati ar-raf'i ila halati nasbi ila halati al-jarri huwa al-i'rab. Nah, perubahan ini dari keadaan rafa' kepada keadaan nasab, kepada keadaan jar, itulah yang disebut dengan i'rab. Iya. Paham ini? Perubahan keadaan dari tadinya dhamma rajulun kepada fathah rajulan kepada kasrah rajulin, itu adalah apa? I'rab. Wa hadhil harakat, harakat-harakat ini ya, dhamma pada rajulun, fathah pada rajulan, kasrah pada rajulin, hiya alamatul i'rab, tanda i'rabnya. Jadi i'rab itu perkara yang maknawi, yaitu perubahan-perubahan. Adapun dhamma, adapun fathah, adapun kasrah, itu tanda i'rab. Paham enggak? Tanda i'rab. Ini di atas satu pendapat, karena ada pendapat yang lain ya. Paham ini? Ya, jadi i'rab itu apa? Perubahan. Terus dhamma ini bukan i'rab, bukan, tapi itu tanda i'rab. Gitu. Meskipun ada pendapat yang lain yang menyatakan dhamma itu i'rab. Itu kita pilih pendapat yang ada di sini aja dulu ya. Jadi i'rab itu apa? Perubahan keadaan dari dhamma ke fathah ke kasrah atau dhamma fathah sukun. Iya. Kemudian harakat harakat tadi dhamma fathah sukun kasrah ini apa? Tanda i'rab. Iya. Wa hadhihi la wa hadhihi al-kalimatu allati taghayyara haluhu halu akhirih hiyal mu'rab. Ah, kalimat ini seperti rajulun, rajulan, rajulin, iya. Yang akhirnya mengalami perubahan disebut dengan kata yang mu'rab. Paham ini? Jadi kata yang akhirnya bisa mengalami perubahan bentuk keadaan dari dhamma fathah kasrah disebut dengan kata yang mu'rab. Iya. Jadi ada i'rab. Ada alamatul i'rab, ada mu'rab. Jangan bingung. Kalau i'rab perubahan, perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. I'rab, alamatul i'rab tanda-tanda ya dhamma fathah kasrah. Mu'rab kalimatnya yang bisa akhirnya mengalami perubahan bentuk tadi dari dhamma fathah kasrah. Ngerti? Nah. Cukup dulu ya. Insyaallah nanti lafzan atau taqdira. Macam perubahan yang terjadi pada kata ada dua macam, yaitu lafzun atau taqdira, kita tunda untuk kesempatan berikutnya ya. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaih lanta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.